Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ya ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Pembahasan kita pada malam hari ini masih kita sebutkan sisi yang ke-32 dari sisi-sisi yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam risalahnya yang menjelaskan tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, seputar ilmu syar'i, keutamaannya dan kemuliaannya. Pada sisi yang ke-32 kemarin telah kita sebutkan, beliau menyebutkan al-ilmu kal-ghaith, ilmu itu seperti air hujan, sehingga keadaan-keadaan manusia tatkala mereka menerima al-ilm terbagi menjadi 3 kelompok. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya yang sahih, kelompok yang pertama seperti halnya ta'ifatan tajibah, bumi yang subur atau tanah yang subur, ketika tersirami air maka tanah tersebut akan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat untuk manusia. Mereka adalah ahlul hifzi wal faham, orang-orang yang bisa menghafal ilmu dan memahami al-ilm. Dari kalangan para al-hufaz, para fuqaha, ahlul riwayah wa dirayah, orang-orang yang memiliki riwayat-riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan ulama, dan ad-dirayah, yang bisa mempelajari dan menelaah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kapasitas keilmuan dan pemahaman mereka, maka mereka bisa mengeluarkan dari satu masalah, dari masalah-masalah yang ada di ilmu syar'i, apakah yang ada dalam Al-Quran ataukah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekian hikmah dan masalah-masalah yang berhubungan dengannya. Inilah orang-orang yang Rasul sebutkan kelompok yang pertama dalam hadisnya, ta'ifatan tayyibah, tanah yang subur. Adapun yang kedua yang Rasul menyebutkan ajadib, na'am, tanah yang ketika tersirami air hujan hanya bisa menampung air tersebut, namun disebabkan karena kondisi tanahnya dia tidak bisa menumbuhkan tanaman-tanaman yang ada di atasnya. Mereka adalah orang-orang yang disebutkan al-habid al-imam Ibn Kathirin oleh al-imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah sebagai seseorang yang hanya bisa menghafal al-ilm. Dia hafal Al-Quran, dia hafal hadis, kemudian menghafal dengan sebenar-benarnya, dan dia bisa menyampaikan hadis-hadis tersebut kepada orang-orang yang berada di sekitarnya tanpa dia memiliki kemampuan sebagaimana kelompok yang pertama dari kalangan para fuqaha, para ulama, untuk mengeluarkan hikmah-hikmah, faedah-faedah yang terkandung di dalam hadis-hadis yang dihafalnya. Ini juga kelompok yang mendapatkan keberuntungan, termasuk dari su'ada, orang-orang yang bahagia mendapatkan keberuntungan dari ilmu yang didapatkannya. Kemudian yang terakhir, kelompok yang sengsara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di dalam hadisnya sebagai tanah yang qi'an, tanah yang gersang. Seberapa banyak jumlah kapasitas air hujan yang tumpah di atasnya, maka tanah tersebut hanya bisa menyerapnya tanpa bisa menampungnya. Ini kelompok yang sengsara yang disebutkan dan digambarkan oleh al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, adalah orang-orang yang la nasiba lahum minhu, yang tidak memiliki satu bahagian pun dari ilmu asy-syar'i. Dia tidak bisa memiliki kemampuan sebagaimana kelompok yang pertama dari kalangan para fuqaha al-ulama yang mampu di samping menghafal ilmu, menelaah dan mengeluarkan masalah-masalah, faedah-faedah yang berhubungan dengannya. Tidak pula dia termasuk dari kelompok yang kedua yang memiliki kemampuan untuk menghafal al-ilm, sehingga dia bukan termasuk dari yang pertama dan yang kedua. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah, sehingga karena dia tidak memiliki bahagian dari al-ilm, tidak mempelajarinya, tidak menghafalnya, maka al-imam Ibn al-Qayyim menyebutkan wa ha'ula humul ashqiya, mereka adalah kelompok yang sengsara wal'iyazubillah. Dari kedua kelompok tersebut Rasul menyebutkan keberuntungan bagi keduanya disebabkan karena keduanya memiliki andil di dalam al-ilm wa ta'lim, di dalam mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu. Walaupun kelompok yang kedua hanya sekedar bisa menyampaikan hadis tanpa dia bisa mengeluarkan faedah-faedahnya, namun dengan apa yang dia sampaikan dia memiliki bahagian atau andil di dalam bab at-ta'lim, mengajarkan al-ilm. Adapun kelompok yang kedua, dia tidak memiliki bahagian dalam bab al-ilmu wa ta'lim, sehingga mereka digambarkan oleh Nabi alaihi salam sebagai qiyan, sebagai tanah yang gersang yang tidak bisa menumbuhkan tanaman-tanaman yang subur yang bermanfaat untuk manusia yang ada di atasnya. Tidak pula dia bisa memberikan manfaat untuk manusia sekitarnya sebatas menampung air hujan yang jatuh di atasnya. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Kemudian pada pembahasan terakhir yang kita sebutkan, al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah menyebutkan firman Allah tabaraka wa ta'ala yang terdapat dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-17, yang juga Allah Azza wa Jalla memberikan permisalan tentang al-ilm dan orang-orang yang menerima ilmu tersebut. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17, Allah berfirman, anzala minas sama'i ma'an. Dialah Allah Azza wa Jalla, satu-satunya zat yang menurunkan dari langit air, air hujan Allah turunkan dari langit. Fasalat awdiyatun biqadariha, ketika air hujan ini membasahi lembah-lembah, maka lembah-lembah tersebut akan membawa air-air hujan yang jatuh di atasnya sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan ukurannya. Semakin besar lembahnya, maka air yang dibawa oleh lembah tersebut akan semakin banyak. Naam, semakin kecil akan semakin kecil pula air yang dibawanya. Fahtamala sailu zabadar rabia. Lihat, perhatikan, Allah berfirman dan nantinya akan disebutkan tafsirnya oleh Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah tentang permisalan tersebut. Demikian banyak Allah memberikan permisalan-permisalan di dalam Al-Quran, dan Allah mengkhabarkan wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Permisalan-permisalan yang Allah Azza wa Jalla khabarkan di dalam Al-Quran sebagai permisalan yang Allah berikan untuk manusia. Wa ma ya'qiluha, tidak ada yang bisa memahami arti maksud dari permisalan tersebut illal alimun, kecuali mereka orang-orang yang alim, yang memiliki ilmu dari kalangan para ulama. Merekalah dengan kapasitas ilmu yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada mereka bisa mentafsirkan seluruh misal-misal yang Allah Azza wa Jalla khabarkan di dalam ayat Al-Quranul Karim. Kemudian disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika lembah-lembah tersebut membawa air-air hujan yang tertampung di atasnya, fahtamala sailu zabadar rabia. Dari air hujan yang mengalir di atasnya, air tersebut akan membawa buih-buih yang terdapat di atasnya. Antum perhatikan, kalau ada satu pegunungan kemudian ternyata ada air hujan deras mengucur, maka air tersebut akan mengalir ke bawah, ya kan? Akan mengalir ke bawah. Dan dari aliran air tersebut kita perhatikan ada buih-buih yang ikut di atasnya, ada buih-buihnya. Sama seperti air laut, ketika air tersebut dia berguncang, maka akan menimbulkan buih, dan buih tersebut terletak di atasnya. Nah, demikian pula air hujan yang dibawa oleh lembah-lembah tersebut terdapat buih. Fahtamala sailu zabadar rabia, ada buih yang terletak di bagian atasnya. Kemudian Allah khabarkan pula permisalan yang berikutnya, wa mimma yuqiduna alaihi finnari, dan dari apa-apa yang mereka para manusia membakarnya di dalam api, ibtigha'a hilyatin, dengan tujuan untuk membuat satu perhiasan emas, ya kan, ketika diambil berbentuk batangan, ingin agar supaya dari batangan emas tersebut dibuat perhiasan, apakah dibuat model dengan cetakan-cetakan tertentu ataukah ukuran-ukuran tertentu, maka dibutuhkan emas tersebut untuk dilelehkan, dan dilelehkannya harus dengan api. Sehingga disebutkan dalam ayat Al-Quran, seluruh apa yang dibakar oleh manusia di dalam api dalam rangka untuk dirubah menjadi satu perhiasan au mata'in, ataukah perkakas dalam bentuk-bentuk tertentu, zabadun misluhu, ketika apakah bentuknya emas yang dilelehkan dari bahan tembaga yang dilelehkan untuk kemudian dicetak, ataukah bentuknya adalah perak yang dilelehkan kemudian dicetak, ketika emas, perak, tembaga tersebut dalam keadaan telah meleleh, maka terlihat dalam kondisi telah meleleh ada zabadun misluhu, terletak di atas lelehan tembaga, emas ataukah perak tersebut ada zabadun, ada buih-buih yang dari sisi bentuknya semisal dengan buih yang dibawa oleh lembah-lembah tersebut lantaran air hujan yang turun di atasnya. Nah, lihat, perhatikan, ada dua buih. Yang pertama, buih air hujan yang mengalir di atas lembah. Yang kedua, buih disebabkan karena lelehan tembaga, emas atau kaperak ketika dimasukkan ke dalam api yang membakarnya. Nah, kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Lihat, perhatikan, Allah berfirman, seperti itulah Allah Azza wa Jalla membuat perumpamaan, permisalan antara kebenaran dan kebatilan. Antara kebenaran dan kebatilan. Mungkin kapasitas seorang yang tidak memiliki ilmu heran, dan dia tidak paham apa maksudnya hubungan buih yang ada di lembah-lembah tersebut yang dibawa oleh air yang ada di atasnya disebabkan karena adanya air hujan yang deras, dan buih yang terdapat pada lelehan tembaga, emas atau kaperak, antara kebenaran dan kebatilan. Nah, nanti perhatikan tafsir yang demikian jelas yang menunjukkan padanya sisi keutamaan al-ilm yang dijelaskan oleh al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kita bacakan penjelasan dari beliau rahimahullah. Shabbaha subhanahu al-ilma alladhi anzalahu ala rasulihi. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-17 tersebut membuat perumpamaan terhadap al-ilm yang Allah azza wa jalla turunkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan dua perumpamaan. sehingga air hujan yang dibawa yang tertampung di atas lembah, kemudian lembah tersebut menurunkannya sehingga menghasilkan di atasnya buih air tersebut, itu adalah al-ilm, itu adalah al-ilmu syar'i. Ataukah yang kedua, sebagaimana emas ataukah perak ataukah tembaga ketika hendak dibentuk, dibuat perhiasan, harus dilelehkan, kemudian ada buih di atasnya, maka yang sudah terlelehkan, yang sudah mencair, kemudian ada buih di atasnya, yang sudah mencair dari emas atau ketembaga atau keperak dan yang semisalnya, itulah al-ilm. Itulah al-ilm. Naam. Kemudian disebutkan oleh al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, Allah Azza wa Jalla memberikan permisalan terhadap al-ilm yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bilma, dengan air, air hujan ataukah air dari lelehan emas, perak dan yang semisalnya. Alladzi anzala minas sama, yang pertama air yang Allah turunkan dari langit, yaitu air hujan. Lima yahsulu bi kulli wahidin minhuma minal hayati wa masalihil ibad fi ma'ashihim wa ma'adihim. Yang dengan apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada mereka tersebut akan menyebabkan manusia bisa memberi, bisa mengambil manfaatnya baik di kehidupan dunia mereka atau di kehidupan akhiratnya. Demikianlah al-ilmu asy-syar'i yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Rasulnya dan Rasul ajarkan kepada umatnya. Thumma syabbaha al-quluba, kemudian di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memberikan perumpamaan terhadap hati-hati manusia yang menerima ilmu, yang mendengarkan ilmu, yang mempelajari ilmu, dengan al-audiyah, dengan lembah-lembah. Faqalbun kabirun yasa'u ilman kathiran, hati yang besar akan bisa menampung ilmu dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak. Sebagaimana lembah semakin lebar dan luas, maka air yang dibawa di atasnya itu jumlahnya berbeda, lebih besar. Arus yang dibawa di lembah tersebut itu lebih besar, lebih deras, lebih banyak dibandingkan lembah yang kecil. Naam. Lembah itu ibaratnya adalah hati-hati manusia. Semakin besar hatinya, maka semakin banyak ilmu yang bisa dia dapatkan. Kawadin azim, sebagaimana lembah yang besar, yasa'u ma'an kathiran, akan bisa menampung air dalam jumlah yang banyak, dalam jumlah yang banyak. Wa qalbun saghirun innama yasa'u ilman qalilan, adapun hati yang kecil hanya bisa menampung ilmu yang sedikit. Sehingga kita perhatikan kapasitas manusia berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang memiliki ilmu yang banyak, ada yang di bawahnya, bahkan ada yang sedikit. Sebagaimana lembah berbeda-beda dari sisi ukurannya antara satu lembah dengan lembah yang lain, sehingga kapasitas mereka menampung air hujan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Naam. Kawadin saghirin innama yasa'u ma'an qalilan, sebagaimana lembah yang kecil akan hanya bisa menampung air hujan dalam jumlah yang sedikit. Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, walaupun lembah tersebut berbeda dari sisi kapasitasnya, yang ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bisa menampung air hujan dalam jumlah yang banyak, ada yang sedikit, namun air hujan yang mengalir di atasnya, Allah Azza wa Jalla membuat permisalan yang sama. Fasalat audiyatun fahtamala saylu zabadar rabia, dari air hujan yang mengalir di atas lembah, baik lembah itu kecil, lembah itu besar, ada air yang mengalir ke bawah lembah-lembah tersebut, dan di atas air yang mengalir terdapat zabadan rabia, ada buih-buih yang terlihat di bagian atasnya. Fasalat audiyatun biqadariha fahtamala saylu zabadar rabia. Kemudian perhatikan tafsir misal ini yang disebutkan oleh al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu taala. Naam. Hadza masalun darabahu Allah taala lil-ilm. Ini adalah permisalan yang Allah Azza wa Jalla perumpamakan tentangnya ilmu asy-syar'i, ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang disebutkan di sana firman Allah Azza wa Jalla dan sabda nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hina tukhalitul quluba bashar, ketika hati-hati manusia yang menerima ilmu tersebut telah tercampuri oleh ilmu-ilmu yang didengarnya, yang dipelajarinya, masuk ke bagian lubuk hatinya. Nah, fa innahu, perhatikan tafsir yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, fa innahu, maka ilmu ini ketika bercampur ke dalam hati-hati manusia sampai menembus bagian urat-uratnya dan bagian-bagian yang ada di dalam hati tersebut, fa innahu yastakhriju minha zabada syubhatil batilah, ilmu tersebut akan mengeluarkan dari hati-hati manusia buih-buih syubhat-syubhat yang batil, buih-buih syubhat-syubhat yang batil, sehingga hati itu menjadi murni, hati itu menjadi bersih, lantaran ilmu tersebut mengeluarkan dari dalam hati-hati manusia yang mendapatkan ilmu buih-buih syubhat-syubhat yang bisa mengotori akidahnya, yang bisa mengotori imannya, yang bisa mengotori langkah dirinya berdiri di atas siratal mustaqim, sehingga dia terselamatkan dari bahaya syubhat-syubhat tersebut disebabkan karena adanya al-ilmu. Naam. Faya'tu ala wajhil qalbi, maka syubhat-syubhat yang batil ini akan terapung, akan berada di bagian atas sisi hati-hati manusia, akan terapung di bagian atas sisi-sisi hati manusia, sehingga air yang mengalir di atas lembah, kemudian di atas air tersebut ada buih-buih, maka buih-buih tersebut adalah kotoran yang ada di dalam air, yang ada di dalam air, ibaratnya air tersebut adalah ilmu dan buih-buih tersebut adalah syubhat-syubhat yang batil yang dibedakan dan dipisahkan, dikeluarkan oleh ilmu syar'i tersebut. Naam. Kama yastakhriju sailu minal wadi zabadan ya'lu fawqal ma, sebagaimana air ketika mengalir di atas satu lembah maka akan mengeluarkan dari aliran air tersebut buih-buihnya yang terlihat nampak berada di bagian permukaan air tersebut. Naam. Wa akhbara subhanahu annahu rabin, Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan bahwasanya buih-buih yang ada di dalam air tersebut itu rabin, yakni ya'tu wa ya'lu 'alal ma, yaitu maksudnya adalah terapung, dia terletak di bagian atas air tersebut, terpisah, tidak tercampur dengannya, dia terletak di atas, mengapung, ibaratnya seperti air kita masukkan ke dalamnya minyak, maka minyak tersebut itu terapung-apung di atasnya, sehingga terbedakan antara mana air dan mana minyak. Naam. Allah mengkhabarkan bahwasanya buih-buih tersebut itu ya'tu 'ala wajhil ardi, dia terapung berada di atas permukaan air tersebut. Itu ada tafsirnya. Itu ada tafsirnya. Disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala, la yastaqiru fi ardil wadi, air tersebut tidak menetap di permukaan lembah, tapi terapung-apung. Yang namanya buih itu kan terapung-apung, kemana air tersebut mengalir maka buih tersebut akan dibawa oleh air yang mengalir, tidak bisa menetap di satu tempat, dia akan terus mengalir kemana air tersebut membawanya. Itu ada tafsirnya. Disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, kadzalika asy-syubhatul batilah, seperti itulah sifat dari syubhat-syubhat yang batil. syubhat-syubhat yang batil. Idza akhrajahal ilmu, apabila telah dikeluarkan oleh ilmu, rabat fauqal qulub, akan terapung di atas hati, watafat, dan akan berada di atasnya. Fala yastaqirru fihi, tidak akan menetap di dalam hati manusia, bal tujfa wa turma, bahkan akan dihancurkan, akan dilemparkan keluar. Nah, kalau yang namanya buih, antum perhatikan, ini misal yang Allah Azza wa Jalla khabarkan di dalam Al-Quran tentang al-haq dengan al-batil, sehingga tidak salahnya kita perhatikan buih-buih tersebut. Anda perhatikan buih ketika terapung di atas air yang mengalir, apalagi aliran air tersebut itu deras, dari atas lembah turun ke bawahnya, dari atas bukit turun ke bawahnya. Maka anda perhatikan buih-buih yang ada di permukaan air akan dihancurkan oleh air, ya kan? Ketika air tersebut tertabrak atau akan menabrak satu pohon, menabrak satu batu yang besar, maka buih tersebut akan hancur, akan hilang, akan sirna. Naam. Demikian itulah ilmu asy-syar'i. Ketika ilmu itu sudah masuk ke hati-hati manusia, maka ilmu tersebut akan mengeluarkan syubhat-syubhat yang batil, kemudian berada di atas hati-hati manusia, dan syubhat tersebut akan dihancurkan, akan dilemparkan keluar oleh ilmu syar'i, sehingga tidak menetap pada hati-hati manusia. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah, permisalan yang Allah Azza wa Jalla khabarkan di dalam ayat yang mulia adalah permisalan yang hak, yang tidak ada seorang pun memahami tafsir dari misal tersebut kecuali mereka, para ulama, orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka al-ilmu. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa yastaqirru fil qalbi ma yanfa'u sahibahu wan nasa minal huda wa dinil haq. Apabila ilmu tersebut mengeluarkan dari dalam hati syubhat-syubhat yang batil, sehingga ilmu tersebut mulai terserap di bagian urat-urat yang ada di dalam hati dan bagian-bagian yang ada di hati manusia, ketika syubhat-syubhat yang batil telah terlempar di bagian atasnya dan dihilangkan oleh ilmu, maka yang tersisa di hati manusia adalah yang memberikan manfaat untuk pemiliknya. Yang pertama, kemudian yang kedua, akan tersisa di dalam hati manusia sesuatu yang bisa memberikan manfaat untuk manusia yang lainnya, untuk orang lain, minal huda wa dinil haq, dari petunjuk dan agama yang benar yang dibawa oleh ilmu tersebut. Sehingga permisalan yang Allah khabarkan di dalam ayat ini ternyata sama persis dengan apa yang Allah Azza wa Jalla khabarkan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, yang dengannya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah memberikan permisalan dalam babnya al-ilmu kal-ghais. Ilmu itu seperti air hujan. Keadaan manusia berbeda-beda dilihat dari sisi mengambil manfaat dari ilmu syar'i tersebut. Naam. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kama yastaqirru fil wadi al-ma'u safi, sebagaimana lembah tersebut ketika dia menampung air-air yang jatuh dari bagian bukit-bukit, bagian permukaan-permukaan atasnya, maka air yang ditampung oleh lembah adalah air yang murni, al-ma'us safi, disebabkan karena buih-buihnya telah dihancurkan, telah sirna, dilemparkan oleh air-air yang membawanya. Sehingga jadilah air yang terendam di satu lembah, kita perhatikan berwarna jernih, ya kan? Berwarna jernih dia, murni air, tidak tercampur padanya racun, tidak tercampur padanya sesuatu yang membahayakan manusia. Air yang benar-benar bermanfaat untuk kita sebagai umat manusia. Wa yadhhabu az-zabadu jafaan, fa amma az-zabadu fa yadhhabu jufaan. Adapun buih-buih yang berada di atas air-air tersebut akan hilang sirna. Akan hilang sirna, tidak menetap. Akan hilang sirna dan tidak menetap. وَمَا يَعْقِلُ عَنِ اللَّهِ أَمْثَالَهُ إِلَّا الْعَالِمُونَ. Tidak ada seorang pun yang memahami permisalan-permisalan dari sisi Allah Azza wa Jalla melainkan mereka al-alimun, orang-orang yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada mereka al-ilm. Subhanallah, ternyata ayat yang demikian bagusnya permisalan yang Allah Azza wa Jalla khabarkan di dalam ayat Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17 ternyata memiliki kandungan pentafsiran yang demikian berarti untuk kita sebagai kaum muslimin, akan melecutkan semangat kita untuk semakin giat di dalam menimba ilmu. Permisalan antara kebatilan dengan kebenaran yang Allah Azza wa Jalla khabarkan di dalam surat tersebut, ayat tersebut, ternyata permisalan yang kita umat manusia bisa melihatnya, bisa memperhatikannya untuk kemudian semakin memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tafsir-tafsirnya. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ini tafsir yang pertama, air lembah. Air yang mengalir di atas bukit, ditampung di atas lembah. Ada apa namanya? Zabat. Ada buih yang ikut di atasnya. Kemudian yang berikutnya, summa daraba subhanahu lidzalika mathalan akhar. Kemudian Allah Azza wa Jalla membuat permisalan yang lainnya di dalam ayat tersebut. Wa mimma yuqiduna 'alaihi fin-nar ibtigha'a halyatin aw mata'in zabadun mithluhu. Yani maksudnya adalah anna mimma yuqidu 'alaihi banu Adam, apa saja yang dibakar oleh manusia, minaz zahab, apakah yang dibakar oleh mereka itu dari emas, wal fiddah, apakah dari perak, wan nuhas, dari tembaga, wal hadid, ataukah besi, sehingga seseorang berkeinginan untuk membentuknya, untuk dibentuk dengan bentuk-bentuk tertentu dibutuhkan untuk kemudian kita melelehkannya. Perhatikan, ternyata dari lelehan sesuatu tersebut Allah Azza wa Jalla membuat permisalan padanya al-ilmu syar'i. Disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yukhriju minhu atau yakhruju minhu khabathuhu. Ketika emas dipanahkan, dipanaskan kemudian dilelehkan, tembaga ataukah perak ataukah besi kita panaskan hingga meleleh, maka ternyata disebabkan karena api yang membakarnya kemudian meleleh, maka dari hasil lelehan tersebut akan mengeluarkan sesuatu yang kotor yang ada di bagian emas, besi, tembaga, perak tersebut, sehingga kotoran-kotorannya akan dikeluarkan, akan dikeluarkan. Kotoran-kotoran yang terapung yang Allah khabarkan ada buih yang di atasnya, buih itu adalah kotorannya. Sesuatu kotoran yang ada di emas, ketika kita lelehkan maka akan terlihat nampak kotoran tersebut, dan kotoran itulah yang terapung di atasnya, terapung-apung di atasnya, itulah buihnya, sehingga harus dibuang, ya kan, harus dibuang. Kita sisakan emas yang murninya. Wa huwa zabadul ladzi tulqihi an-nar, maka kotoran-kotoran yang ada di emas, perak, besi atau tembaga tersebut adalah zabat, buih-buih yang dilemparkan oleh api. Ketika emas itu dalam keadaan sudah mendidih, maka mengeluarkan buih disebabkan karena panasnya api yang membakarnya, api tersebut akan membakar buih-buih tersebut. Akan membakar buih-buih tersebut. Ketika semakin mendidih lagi, api tersebut akan membakarnya. Akan membakarnya. Sehingga emas yang dilelehkan, ketika kita mencetaknya kemudian membukanya, maka terlihat kotoran-kotoran buih-buih yang ada di atasnya dalam keadaan gosong, telah dibakar oleh api tersebut. Nah, terpisahkan antara yang kotornya dengan yang murninya. Perhatikan tafsir yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, sehingga buih-buih allazi tulqihi an-nar, yang dikeluarkan oleh api, wa tukhriju, dan dikeluarkan oleh api tersebut dari al-jauhar, dari logam-logam mulia yang dipanaskan, bisababi mukhallatatiha, disebabkan karena logam-logam tersebut itu dipanaskan di dalam api yang membakarnya. Fa innahu yuqdhafu wa yulqi bihi wa yastaqirul jauharul khalis wahdahu, maka api tersebut akan membuangnya, akan melemparnya, sehingga logam-logam mulia akan menjadi logam yang murni, tidak ada padanya kotoran-kotoran apapun, karena kotoran-kotorannya sudah dibuang oleh api yang membakarnya. Naam. Wa daraba subhanahu mathalan bil ma' lima fihi min al hayah wa tabridi wal manfa'ah. Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini memberikan permisalan dengan air. Apakah air yang ada di lembah ataukah air disebabkan karena lelehan besi, emas, perak dan yang semisalnya. Min al hayati wa tabridi wal manfa'ah, karena padanya ada kehidupan, padanya ada sesuatu yang mendinginkan, padanya ada manfaat. Emas yang murni ketika dipanaskan sehingga yang tersisa adalah kemurnian emas tersebut, maka seseorang akan bisa mengambil manfaat darinya. Dia akan bisa membuat satu perhiasan dari emas yang murni, tidak ada kotoran padanya. Wa masalan binar, permisalan yang lainnya dengan api, lima fiha minal idha'ati wal isyraqi wal ihraq, karena api tersebut akan bisa menerangkan, akan bisa memberikan cahaya, akan bisa membakar. Fa ayatul Quran, ayat-ayat Al-Quran, tuhyil quluba kama tuhyil ardu bil ma. Ayat-ayat Al-Quran yang kita dengarkan, perhatikan, akan bisa menghidupkan hati-hati kita yang membacanya, hati-hati kita yang mempelajarinya. Kama tuhyil ardu bil ma, sebagaimana air itu akan menghidupkan bumi-bumi yang dibasahinya. Wa tuhriqu khubathaha wa syubhatiha wa syahwatiha wa sakha'aha kama tuhriqu an-naru ma yulqi fiha, akan membakar sesuatu yang jelek berupa syubhat-syubhat, syahwat-syahwat manusia dan kotoran-kotoran yang ada di hati manusia, sebagaimana api akan membakar, akan menghilangkan sesuatu yang kotor dari logam-logam mulia tersebut. Wa tumayyizu jayyidaha min zabadiha, akan membedakan yang bagian bagusnya dari logam-logam tersebut dan dengan bagian buih-buih yang hanya mengandung padanya kotoran-kotorannya. Kama tumayyizun narul khabatha min adh-dhahabi wal fiddati wan nuhas wa nahwi minhu, sebagaimana api ketika membakar logam-logam yang mulia akan membedakan mana yang emas murni, mana yang perak murni, tembaga yang murni, dengan kotoran-kotoran yang ada di dalamnya. Ternyata ini permisalan al-haq dengan kebatilan. Ketika ilmu telah sampai ke hati manusia, maka ilmu tersebut akan membakar kotoran-kotoran yang ada di hati manusia, akan mengeluarkannya sehingga hati itu menjadi hati yang murni, yang berisikan sesuatu yang bermanfaat untuk mereka, sehingga bermanfaat untuk perkara dunia mereka dan akhirat mereka. Disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, fahadha ba'du ma fi hadzal mathal al-'azimi min al-'ibari wal 'ilmi. Inilah sebagian dari permisalan yang agung yang mulia yang Allah Azza wa Jalla khabarkan di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-17, berisikan ibrah, pelajaran-pelajaran dan ilmu. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Itulah permisalan yang Allah Azza wa Jalla khabarkan di dalam Al-Qur'an. Tidaklah ada yang bisa memahami permisalan-permisalan tersebut kecuali mereka al-'alimun, orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka al-'ilm. Ini menunjukkan ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullah, al-'alim, seseorang yang 'alim yang Allah berikan padanya ilmu, adalah mereka orang-orang yang paling faham tafsir Al-Qur'anul Karim, paling mengerti tentang misal-misal yang Allah Azza wa Jalla beritakan di dalam ayat-ayatnya yang mulia. Naam. Inilah sisi dari sisi-sisi keutamaan al-ilm yang terkandung di dalam ayat tersebut. Kemudian kita bacakan sisi yang setelahnya. Al-wajhu tsalitsu wa tsalatsun. Sisi yang ke-33. Sisi yang ke-33. Di dalam kitab ini Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan sampai pada sisi yang ke-30 ba'dal mi'ah, 130. Masya Allah. Sehingga risalah beliau Al-Ilmu Fadlu wa Syarafuhu hanya berisikan sisi-sisi yang menerangkan keutamaan dan kemuliaan ilmu sampai pada 130 sisi dari sisi-sisi keutamaan al-ilm yang baru kita sebutkan, baru sampai 303-nya. Masih banyak, ya kan? Masih banyak yang belum kita sebutkan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, hidayatul ilmi min a'zamil hidayah. Hidayah yang disebabkan karena seseorang memiliki ilmu itu adalah hidayah yang paling agung, yang paling mulia. Hidayah disebabkan karena ilmu. Seseorang mempelajari ilmu, ilmu tersebut akan membimbingnya, akan membimbingnya. Di samping membimbing orang yang memiliki, yang mendapatkan ilmu sehingga menjadi orang yang benar-benar baik, orang yang benar-benar terbimbing dengan ilmu untuk sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tersebut juga bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Kemudian di sini Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah dari hadis Hal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Aliin radhiyallahu anhu, pernah satu ketika mengatakan, memberikan pesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau memberikan pesan dengan pesan, la ayyahdiyakallah, la ayyahdiyabikallahu rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Apabila Allah, wahai Ali bin Abi Thalib, memberikan hidayah melaluimu kepada salah seorang saja, yang demikian lebih baik untukmu dibandingkan unta merah. Dibandingkan unta merah. Hadis ini terdapat di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullahu ta'ala. Sehingga dengan hadis inilah Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan, ketika seseorang memiliki ilmu kemudian dia berikan hidayah dengan sebab ilmu tersebut kepada orang lain, maka hidayah yang dia hasilkan itu ternyata seagung-agung hidayah dan semulia-mulia hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Adapun syarah dari hadis ini kita akan bacakan pada pertemuan yang setelahnya insyaallah. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا حفظكم الله.